Pak Palosai, Hondongam, Sapulo, Mesa. Puhai, ya di bemek tekel la di pope paju, ananawai. Lauko paju banwa diadakna puang ala ta'ala selain doongean peumalasan, anau heken ni budan na hupatau to menom bailaan. Sapo damon tiom paju indo pa antia suliwanna indo banwa diadakna, akong nyan nyato'o puhan di beel lako hupatau to tak muisan dewata. Tau ya to'o, laung kuasai kota Maseho 42 bulan. Analaku suain do dua sak bingku laung palandak tulakku. Lamak puewa bahata, anam palombun tulakku sasak budu hatu anam pula lona. Indo dua sakbi, yantun do dua to'o saitun, ana dua andihi lampu, kekdek diolona dewata tong kuasai indelino. Ana maka toden tau muhailo sagai indo dua sakbi, yalame subu napi lame sadane indo sakbi anom pempak dian ni indo balinna. Susinto kamate allo lambi inganna to melo lo sagai indo dua sakbi. Ana duka muampuang kakuasaan laum padadi kulak kalando ana mala tak tuhun nuham suya lako puha umpalombung kadanna puang ala ta'ala. Ana muampuan toi kakuasaan laum popenda di haha inganna wai suci salu telekbo. Anna kuasa umpahuai lino ingganna hupanna kamapik disangka salle, situhuk paelokna. Puhai to napak paisangan indo kadanna puang ala ta'ala. Yala kende indo mesa lolok topiande di uma indo gahwai handam mandalam. Lamuewa indo dua sakbi, anna lana taloi, lambi napatei. Puhai to napatei, yana palanda-landa mebakkena diolalam, ilan indo kota kasalle. Indo kota nongei debatanna dipatei abuka jositambem. Anna dipasi hapas Sodom anna Mesir, akasusi ngga ukadakena sinna indo ongen niato. Indo bakkena lana sipetuak tuai tau tebutu dio mainganna botto, kabutuam, basa, anna kahajaan ilan lino. Talungalwan nasapolo mesaina lana sipetuak tuai, anna sangin nawa. Tak malala dilamum. Anna ingganna hupatau ilan lino, lana tilalai kamatianna indo dua nabi, aka puhom pik di hupatau lalino. Nasuhu lompadeh hame-hame kasalle, anna sipakatukatu mak hupa-hupa baham-baham, tanda katilalasanna. Tapana talungallo nasapolo, ya napasule empuang ala ta'ala penaba mak patubo, umpen tamai indo dua sakbinna, nasuhu melimbangon nana kekdei. Ya ingganna tomuitai, sangin tinggi gik mahea. Pisananna, hingin gamahe wa mesuhuga indo dua sakbi, metamba nawa. Dio kuak mai. Ya lekbau langa suhuga na sapuk gabum, na sakbi inggan na balinna. Watu eta to'o dadi linok kesalle, na suhu hukuk bahasa pulau na indo kota. Itu sakbu tau mate pasagain na indo lino. Anna indo tubona pi, sangin tinggi di mahea, na pulala numpak kesalle puang ala ta'ala, tumpuang suhuga. Lesunya katilaka angkapin duanna. Sapukan nasai, katilaka angkapin talunna, mula lalam labamban nasule. Tapanom poni sangka kalanin do malaikat kapitunna, ya dihingin buddha to metambaya wasuhuga nawa. Aku asalo paite singalino, ilami supalak na puang alat ala jebatanta, anko puhan lanti kami pasalama. Annaya lama pahenta, sule na ko salah pelakona. Ya mak balingun tu menomba indo 20 apak tope baba, tu mokko ya bokko sang kahajaam, dia olona puang Allah Ta'ala, anna mak kadenawa. Puang Allah Ta'ala dewata tohandang kuasa, tu inademi pempon diomai, anna to tuo sule lakotemu. Mak kuhuk sumangak kam mati nolomu, akindo kekuasaanmu, to tadi tondom puhan numpalako, anum pahandu mak pahenta. Ingganna hupatau to tamisan dewata, mak tatta kiaha. Akalambi uwatuna lompalipak ko wahakmu. Anna watunan duka, lompopak tadongkongan ko ingganna tomate. Anna lombesa hona laku ingganna sabuakmu, batu jua ingganna nabimu. Anna susitoi duka laku ingganna umakmu, tumpeng kahyai anum pak kasallei sangammu, susito kasalle tento bahinni. Lambi unduka watuna, lontalangan ingganna tomak dasa-dasa ilalino. Puhaya to'o, tapati tungkak siahan indo banwa diadakna puang ala ta'ala ya pusuhuga, ya di ita nindo pati nongai pak danjana puang Allah Ta'ala. Ya tapasilal lesi hangkila, lipak-lipak guntu, linuk kasalle, anna magluntu hambatu.